بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد menimbang yang pertama wabah COVID-19 yang sampai hari ini belum mereda bahkan cenderung meningkat. Yang kedua, sudah banyak tempat, wilayah, daerah, provinsi di Indonesia Raya ini yang zona merah. Ketiga, himbauan pemerintah kita untuk di rumah saja bagi yang di rumah dan di pondok pesantren, isolasi ketat di pondok pesantren. Maka fenomena yang sering kita dengar dan kita saksikan adalah banyak dari kalangan wali santri atau para santri atau bahkan masing-masing kita down, agak sedikit menurun dalam menghadapi situasi musibah seperti ini. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan beberapa nasihat untuk saya pribadi dan segenap wali santri. Yang pertama adalah kita harus memperbanyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, bersifar kepadanya atas semua dosa yang kita lakukan, yang disadari ataukah tidak, yang tahu ataukah tidak. Karena musibah ini peringatan dari Allah Azza wa Jal. Hukuman bagi orang-orang yang kafir, yang fajir, yang fasik. Musibah bagi kaum mukminin. Barang siapa yang sabar dalam menghadapinya dan banyak bertobat kepada Allah, maka bisa meraih pahala besar dalamnya. Ini ditanamkan pada masing-masing kita. Yang kedua, ialah selalu berpikir positif. Jangan negatif. Harus selalu optimis, jangan pesimis. Harus selalu bersemangat, jangan loyo. Di dalam kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk kebaikan kita, anak-anak kita, untuk supaya wabah ini segera diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Semangat dalam berta'awud kepada Allah dari semua wabah yang ada. Semangat di dalam terus thalabul ilmi. Semangat di dalam terus mengajarkan kesabaran kepada diri masing-masing dan anak-anak kita. Semangat. Yang berikutnya adalah diharapkan ta'awun dari segenap wali santri untuk memberikan support kepada anak-anaknya. Supaya mereka semangat dalam belajar. Semangat dan optimis dalam menghadapi kondisi seperti ini. Jangan sibuk dengan berita COVID. Jangan memberitahukan kepada anak-anak tentang perkembangan-perkembangan yang dianggap negatif terkait dengan COVID. Biarkan mereka terlupakan dengan semua itu, diingatkan untuk selalu semangat dalam belajar, semangat dalam thalabul ilmi, fokus dalam menghafal, memurojaah, semangat di dalam berdoa kepada Allah, berta'awud kepadanya, beristighfar kepadanya, optimis selalu supaya mereka kuat dalam menghadapi cobaan seperti ini. Ini yang paling penting, sehingga sebagai wali santri dia diminta ta'awunnya untuk hal-hal yang demikian. Mohon maaf, jangan kemudian malah membuat anak tadi semakin galau, semakin takut, ditakut-takuti dengan berita COVID dan segala macamnya. atau kemudian malah dibujuk rayu dan direngek-rengek supaya pulang dan segala macamnya, yang membuat mereka semakin galau, semakin risau, semakin down semangat belajarnya. Percayalah, insyaallah ta'ala kita yang ada di mahat ini maksimal dan optimal, betul-betul mengisolasi para santri, menjaga kondisi mereka semampu kita, kesehatan dan segala macamnya. Sudah kita berlakukan sekian banyak protokoler, protap dan segala macam yang semua itu untuk kebaikan kita semua yang tidak berada pesantren. Alhamdulillah aman, terkendali, sehat walafiat. Walaupun beberapa waktu yang lalu banyak yang sakit, bukan karena COVID, karena memang kondisinya memang demikian, pancaroba dan semisalnya, qadarullah wa syafa'al. Sehingga sekarang ini yang dibutuhkan oleh kita semua adalah berpikir positif, selalu optimis, selalu bersemangat. Jangan pesimis, jangan down. Dikarenakan ini adalah hukuman dari Allah Azza wa Jalla, peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Bagi umat Islam kita harus sabar. Sebagai umat Islam kita harus menghadapinya dengan semangat, beribadah kepadanya, bertaubat kepadanya, bertaubat kepadanya. Dan jangan lupa selalu bersama dengan penguasa kita, hukuma kita, terkait dengan himbauan-himbauan yang ada. Jangan egois memikirkan diri pribadi, egois memikirkan anaknya sendiri, tapi harus berpikir bagaimana kemaslahatan bersama untuk kita semuanya. Demikian yang bisa saya utarakan, ditujukan kepada segenap wali santri. Mari kita bersama-sama bersinergi, kita berta'awun al-birri wa taqwa, positif untuk kebaikan kita semuanya. Untuk diri saya, antum sekalian, keluarga antum, para santri, para santriwati yang di pondok kita, semuanya. Semuanya sekarang ini mengalami kondisi yang sama, kondisi serba prihatin, semua diuji, stay at home, taati himbauan pemerintah, dan yakinilah pondok pesantren sekarang ini dengan protokoler yang ketat yang kita lakukan, tempat yang aman bagi mereka untuk mengisolasi diri. Sebagai maklumat saja, sebagian tempat memang meliburkan santrinya. Sebagai maklumat saja, kondisi sekarang ini masyarakat sangat ketat dalam menangani COVID. Rata-rata yang pulang dari luar daerah langsung menjadi ODP, orang dalam pengawasan, di karantina selama 14 hari. Terjadi di sebagian tempat santri-santri Ahlus Sunnah yang dipulangkan langsung ODP tempatnya masing-masing. Ini sangat mengganggu psikologisnya santri, mengganggu psikologisnya orang tua. Dugaan yang tidak baik dari masyarakat terkait dengan mereka semua, anggapan-anggapan yang kurang bagus. Bukan menakut-nakuti, tapi itu adalah perkara yang real, yang menjadi pertimbangan matang bagi kita. Jangan sampai nanti pada kepingin dipulang dan segala macam, dipulangkan betul, ternyata mereka semua adalah ODP di daerahnya masing-masing, menjadi beban pikiran bagi semua pihak, terutama orang tuanya masing-masing. Maklumat yang kedua, di sebagian tempat wali santri kita justru kelimpungan dalam menghadapi anak-anaknya yang sudah terlanjur pulang. Karena kita punya kebijakan yang sudah pulang, jangan kembali lagi sampai suasana mereda. Rindu sehari, dua hari selesai, selebihnya aktivitas normal kembali. Anak-anak gak bisa belajar. Akhirnya kelimpungan, gimana menghubungi pondok untuk bagaimana-bagaimana. Kita sudah angkat tangan. Belajarnya mereka terbengkalai, di rumah mereka juga aktivitasnya tidak sebagaimana di pondok pesantren, mengalami kejenuhan juga, dan segala macamnya. Ini maklumat yang kedua. Sebagai bahan pertimbangan kita, kenapa kita ketat di dalam mengisolasi para santri di pondok pesantren kita. Sehingga mohon kerjasama yang baik, ta'awun yang bagus di antara kita semua, dan semuanya berdoa, bertaubat kepada Allah dan memohon kepadanya supaya segera Allah Azza wa Jal mengangkat wabah ini dari Indonesia Raya dan dari semua negara-negara yang lain sehingga semua normal kembali. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat bagi saya dan semua pihak. Mohon dimengerti dan mohon ta'awun dan supportnya untuk kita semuanya. Demikian. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum.